akan mati ini. Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa. Beriku jalan berarah, temuimu di syurga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku. Terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Samia. Sampai.